zikir. Ya. Karena hadas besar tidak terangkat dengan apa? Dengan wudu. Hadas besar tidak terangkat dengan wudu. Hadas besar terangkat dengan mandi, atau jika seorang tidak mendapatkan air untuk mandi, maka dengan tayamum hingga dia mendapatkan air, kemudian mandi janabah setelah mendapatkan air. Adapun ibadah-ibadah yang dilakukan ya selama belum mendapatkan air, maka tercukupi dengan tayamumnya. Allah. Baik, kita lanjut. Pada kesempatan yang lalu telah kita pelajari bahwa perkara tayamum adalah perkara yang telah sabit, telah tetap di dalam syariat ini. Bil kitabi was sunnati al mutawatirah wal ijma', berdasarkan dalil dari Alkitab, sebagaimana pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian as-sunnah al-mutawatirah, sunnah-sunnah dari jalan periwayatan yang demikian banyak, sekian sahabat mendengar tentang masalah ini, yakni tayamum ini, wal ijma. Demikian juga ijma, ijma umat atas disyariatkannya tayamum. Kemudian wa huwa badalun an taharatil ma'i, dan tayamum ini sebagai badal, sebagai pengganti dari taharah dengan air. Dan hukum pengganti sebagaimana yang digantikan, sebagaimana akan disebutkan. Jadi hukum asal taharah dengan air, karena sifat air ya merupakan tahir, pembersih yang hissi maupun ma'nawi. Hissi maupun ma'nawi. Adapun debu, yakni dengan tayamum, maka ini sifatnya tahir ma'nawi. Tahir ma'nawi. Wa hukmuhu hukmu taharatil ma'i min kulli wajhin ala sahih. Sedangkan hukumnya, hukum tayamum ini, yakni hukum taharah dengan tayamum, adalah sebagaimana hukum taharah dengan air. Min kulli wajhin, dari seluruh sisinya. Dari seluruh sisinya. Ala sahih, menurut pendapat yang benar. Ala sahih, di sini isyarat bahwa dalam perkara ini ada khilaf. Dalam permasalahan ini ada khilaf. Sebagaimana telah disebutkan pada kesempatan yang lalu, ya, di mana sebagian ulama berpendapat bahwa tayamum ini sifatnya adalah, sebagian dari mereka berpendapat mubih. Al-ibadah allati yushtaratu fihi at-taharah, sifatnya pemboleh untuk ibadah yang dipersyaratkan di atas taharah. Dengan pandangan ini berarti tayamum sifatnya hanya pemboleh, dan ini hanya untuk ibadah yang akan dilakukan. Jika akan berganti kepada ibadah yang lain, harus tayamum lagi. Dan pendapat yang dibenarkan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini, ya, bahwa bersuci ya, dengan tayamum ini sebagaimana hukumnya hukum bersuci dengan air. Min kulli wajhin, dari seluruh sisinya. Kata beliau, fala yubtilu bi khurujil waqti, maka tidaklah batal tayamum seseorang bi khurujil waqti, disebabkan keluarnya waktu. Ya, jadi sebagai contoh, seseorang bertayamum ketika waktu zuhur untuk salat zuhur ataupun salat-salat sunnah yang menyertainya qabliyah ataupun ba'diyah, maka ketika masuk waktu asar tayamumnya tidak batal dengan sebab masuk waktu asar, keluar dari waktu zuhur. Sehingga jika dia belum berhadat atau belum terjadi hal yang membatalkan tayamumnya, seperti kalau seorang bertayamum karena tidak mendapatkan air, ya, sampai waktu asar masuk dia juga belum mendapatkan air, maka ya, dia sholat asar dengan tayamum yang dia lakukan untuk sholat zuhur tadi, di waktu zuhur tadi. Jadi tidak batal tayamumnya disebabkan keluarnya waktu. Kemudian, wa man tayammama li syai'in istabahahu wa ma fawqahu wa ma dunahu kama fi taharatil ma'i. Barang siapa yang melakukan tayammum untuk suatu perbuatan, ya, dari perbuatan ibadah, istabahahu, maka tayamumnya membolehkannya, ya, untuk menempuh atau melakukan ibadah yang dia niatkan dengan tayamumnya tersebut. Wa ma fauqahu wa ma dunahu, demikian pula perkara yang di atasnya, yakni diisi hukum lebih kuat perintahnya. Wa ma dunahu, demikian juga yang di bawahnya. Sebagai contoh misalnya, seorang bertayamum ketika hendak melakukan salat sunnah, misalnya salat duha, dan dia tidak mendapatkan air, tayamum untuk salat duha. Sampai masuk waktu zuhur dia belum batal. Ya, dia juga belum mendapatkan air. Maka tayamumnya ini sah untuk dia salat zuhur. Demikian juga untuk salat rawatib, sunnah rawatib, maupun untuk ibadah yang lain, ya, seperti qiraatul Quran dan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan, dibangun di atas taharah. Jadi bukan hanya sekedar ada ibadah yang dia niatkan dengan tayamumnya tersebut. Kemudian, waqawlu fi babi tayammum fi hadithi Imran ibn Husain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Di sini mubham siapa lelaki yang disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kejadian tersebut. Sebagian riwayat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi pada Ta'sisul Ahkam menyebutkan bahwa lelaki tadi adalah Khalad Ibn Rafi', Khalad Ibn Rafi', saudara dari Rifa'ah Ibn Rafi', mu'tazilan, dia menyendiri, terpisah dari sahabat yang lain. Lam yusalli fil qaum, tidak salat bersama dengan kaum, ya, kumpulan manusia, yakni para sahabat. Gimana Nabi menyaksikan ini? Setelah beliau selesai dari salat berjamaah subuh bersama dengan para sahabatnya dalam salah satu safar mereka. Ila akhiri, yani ila akhiril hadis. Kemudian kata beliau Al-Imam Sa'di, fihi, pada hadis ini ada faedah masyru'iyatut tayammum. Masyru'iyatut tayammum, disyariatkannya tayammum. Dan ini perkara yang sharih, yang tegas, jelas disebutkan pada hadis ini ketika sahabat tadi Khalad ibn Rafi' menyampaikan uzurnya tidak ikut sholat subuh karena tidak mendapatkan air dalam keadaan dia mengalami janabah, dan dia menjazm memastikan, ya, bahwa tidak ada air, setelah tentunya berusaha untuk mencari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan untuk bersuci dengan cara tayammum. Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Ini menunjukkan disyariatkannya tayammum. Ya, pada kondisi ini ketika seorang tidak mendapatkan air setelah berusaha untuk mencarinya. Demikian juga tentunya kalau ada air tetapi harus membeli, dalam keadaan dia tidak memiliki kemampuan untuk membelinya, maka hukumnya hukum seorang yang tidak mendapatkan air. Kemudian di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, wastihbabu as-salati lirrafaqati bi imamin wahidin. Dan disukainya untuk salat lirrafaqa, bersama dengan teman-teman safar, bi imamin wahidin, dengan satu imam. Dan berkaitan dengan salat berjamaah bagi musafir, ya, Allah Ta'ala alam, pendapat yang rajih, wajib, ya, musafirin, mereka terkena kewajiban untuk salat secara berjamaah bersama mereka, bersama para musafir, ya, dalam safarnya tersebut. Dari tentang perkara ini, hadis yang sedang kita pelajari, ya, juga berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Malik ibn al-Khawairis dan orang-orang yang bersama dengan rombongannya. Ya, di mana Malik ibn al-Khawairis setelah beberapa hari mereka, yakni yang bersamanya, ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu dari beliau, kemudian Nabi melihat tanda-tanda kerinduan kepada keluarga kampung halaman nampak dari wajah mereka, maka kasih sayang Nabi ya kepada umat ini menjadikan beliau ya memerintahkan mereka untuk kembali dan memberikan bimbingan kepada mereka. Ini pada sabda beliau, "Sallu kama ra'aitumuni salli, fa idza adrakatkumus shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan tata cara salatku. Di sini menunjukkan kepada kita ya bahwa di dalam penunaian salat harus kita merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan melihat ya dan mendengar keterangan-keterangan dari riwayat-riwayat tentang tata cara salat beliau. Kemudian jika waktu salat mendapati kalian, yakni kalian masuk waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya ya salah seorang dari kalian beradzan. Ini juga menunjukkan disyariatkannya musafirin jika sampai di suatu tempat masuk waktu salat untuk ya salah seorang di antara mereka memandangkan adzan. Kemudian waliya ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling tua, jadi yang paling dahulu ya masuk Islam di antara kalian itu mengimami kalian. Ini bentuknya perintah. Dan ini salah satu di antara kriteria-kriteria yang menjadi imam yang terdahulu atau yang paling tua dari sisi umur. Ini di antaranya. Ya, bukan ini satu-satunya dari persyaratan. Jadi perintah Nabi SAW kepada Malik bin Khuwairij dan para sahabat yang bersamanya ketika mereka hendak kembali ke kaumnya yang tentunya menempuh safar, perintah beliau untuk mereka salat berjamaah menunjukkan disyariatkannya ya bahwa para musafirin bersama dengan rombongannya untuk salat berjamaah, tidak sendiri-sendiri ya, berjamaah bersama dengan mereka rombongannya. Kemudian wa fihi, ini fil hadis, annal jahila ma'dzurun, bahwa seorang yang jahil yang tidak tahu hukum ma'dzurun, dia diberi uzur. Wa yu'arrafu bil hukmi, dan dia diajari ya tentang hukum yang dia tidak mengerti. Jadi seorang yang jahil terhadap suatu hukum ma'zur ya, tidak dicela. Ya. Beda halnya dengan seorang yang tajahal atau pura-pura bodoh. Ya. Adapun seorang yang jahil ma'zur. Dan al-jahl ini salah satu di antara uzur yang diberikan oleh syariat. Kemudian diajari sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini ketika sahabat tadi tidak mengerti bahwa tayamum ini bisa untuk mengangkat hadas besar, karena sahabat tadi menyangka bahwa tidak boleh tidak ketika seorang mengalami janabah harus dengan mandi, sehingga dalam pandangan sahabat tadi sampai dia mendapatkan air baru setelah itu menunaikan ibadah. Maka diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa cukup, yakni sah untuk dia bertayamum. Ya. Jadi dia menyangka bahwa tayamum ini hanya sebatas untuk pengganti wudu. Ya, kalau seorang berhadas, hadas kecil. Ya, di sini pelajaran juga bagi kita ketika mendapati seorang yang jahil terhadap sebuah hukum, ya kejahilannya ya merupakan udzur, tetapi kita harus berusaha untuk mengajari, ya jangan dibiarkan saudara kita terus di dalam kejahilan. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebagaimana kita tentu tidak ridha, ya kita senantiasa dikelilingi dengan kejahilan, tidak tahu tentang hukum syar'i, maka demikian juga kita tidak senang yang demikian menimpa saudara kita. Dan ilmu ketika disampaikan akan semakin kokoh pada diri seorang, semakin tersebar barokah dengan tersebarnya ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada kitab Al-Miftah dari Sa'adah menggambarkan pemilik ilmu itu bagaikan ini pemilik api. Ya. Seandainya satu kampung minta api ke dia, baik, ya tidak akan habis apinya tersebut walaupun ya dimintai satu kampung atau mungkin kampung yang lainnya juga minta. Bahkan akan semakin menerangi dunia. Ya. Ini gambaran tentang ilmu. Lain halnya dengan harta. Ya, ketika dibagikan maka akan berkurang. Baik. Ini sisi keutamaan ilmu dibandingkan harta. Kemudian wa qawluhu 'alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Maka hendaknya ya engkau pergunakan as-sa'id, yakni turab, tanah, fa innahu yakfika, karena sungguhnya itu sudah mencukupi ya untuk mengangkat hadasmu, hadas besar. Fihi, pada sabda beliau ini, annahu yujzi'u at-tayammumu bi kulli ma tasa'ada ala wajhil ard. Di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya tayammum ini sah dengan menggunakan kulli ma tasa'ada ala wajhil ard, ya, seluruh yakni yang naik dari permukaan di permukaan bumi ini, dari bagian-bagian tanah, dari bagian-bagian tanah atau jenis-jenis tanah yang manapun, ya, min ramlin, baik itu yang bentuknya pasir, au turab, atau yang bentuknya tanah, au sihali hajarin, atau pecahan-pecahan batu, au ghairihi, ataupun yang lainnya, walau lam yakun fihi gubar, meskipun ya pada permukaan tadi dari jenis-jenis permukaan bumi ini, dari jenis-jenis tanah yang ada, lam yakun fihi gubar, tidak mengandung debu. Tidak mengandung debu. Selama itu adalah tanah dengan berbagai jenisnya. Ada tanah berpasir, tanah lempung, ya, dan berbagai jenis tanah. Ya, maka itu sah untuk tayammum. Oleh karena itu tidak ada riwayat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka berbekal debu, ya, untuk safar nanti siapa tahu harus tayamum. Tidak ada. Ya. Apa saja yang mereka dapati dari jenis permukaan bumi ini ketika tertuntut untuk tayamum, maka mereka melakukannya. Dan sah tayamumnya meskipun tidak mengandung gubar, tidak mengandung debu. Dan demikian pula dinding-dinding yang terbuat dari tanah. Ya, karena di negeri kita mungkin jarang yang kalau langsung tanah dicetak, kemudian dijadikan untuk dinding. Karena di negeri kita banyak hujan ya. Jadi kalau langsung seperti itu langsung bisa hancur dinding. Di negeri-negeri Arab yang seperti ini biasa. Sehingga seseorang jika bertayamum dengan menggunakan dinding yang demikian keadaannya, jadi langsung dicetak dari tanah. Meskipun dinding itu tidak mengandung debu, sah dengannya karena itu tanah. Beda halnya dengan dinding di tempat-tempat kita, ya, yang misalnya terbuat dari batu bata. Itu sudah mengalami proses, ya, bukan lagi tanah, ya, sudah keturunan tanah, genting juga demikian. Maka ketika tayamum dengan dinding seperti ini harus ada gubar, yang itu bagian dari tanah, ya, bagian dari tanah. Wallahu a'lam. Kemudian wafihi annahu yatayammamu lil hadatsi atau yatayammamu lil hadatsil asghari wal akbari. Bahwa sungguhnya dibolehkan untuk bertayamum baik seorang mengalami hadats asghar maupun hadats akbar. Sebagaimana pada hadis ini sahabat Khalad bin Rafi', beliau mengalami hadas akbar, mengalami janabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk tayamum. Hey. Menunjukkan bahwa tayamum bukan hanya sekedar bisa mengangkat hadas kecil, tapi mengangkat hadas besar. Dan diingat sekali lagi, seseorang jika bertayamum mengalami yani janabah ataupun hadas kecil dalam kondisi tidak mendapatkan air sehingga bertayamum, jika dia mendapatkan air maka batal taharahnya, kemudian bersegera untuk bersuci dengan air, ya. Jika seorang mengalami janabah tidak mendapatkan air kemudian dia bertayamum untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan di atas taharah, maka setelah dia mendapatkan air maka bersegera untuk dia mandi janabah. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan ketika dia dalam keadaan bersuci dengan tayamum sah, tidak ada kewajiban untuk mengulangi ibadahnya. Rasulullah SAW tidak memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengulang ibadah-ibadah mereka yang dilakukan dengan tayamum karena tidak mendapatkan air. Kesepakatan yang sudah disetujui bersama, namun sering izin tanpa alasan yang syar'i. Contohnya ronda malam. Ada ikhwan yang sering izin atau suruh miss call. Jika tidak di miss call juga tidak berangkat. Apakah orang ini termasuk mendzalimi rekan-rekannya? Tolong dijelaskan, benar ikhwan ini orang yang cukup hidupnya. Dan seandainya tidak kerja satu atau dua hari, tidak kocar-kacir dapurnya. Ya, nasihat secara umum, apa yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk kemaslahatan bersama, maka hendaknya setiap kita berusaha untuk menunaikannya. Ya, Allah memerintahkan aufu bil uqud. Maka hendaknya kalian menunaikan apa-apa yang telah menjadi kesepakatan. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan seseorang ada uzur, ada halangan yang menjadikan dia tidak bisa menunaikan. Tetapi kalau ini menjadi sesuatu yang rutinitas, tentunya tidak sepantasnya. Ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk menunaikan ini dan ya kita menimbang kalau seandainya yang demikian terjadi pada orang lain, ya, sebagaimana yang kita tempuh, tentu kita pun akan merasakan hal yang semisal ini. Ya. Dan termasuk dalam hal ini, ya jangan sampai misalnya baru ada semangat untuk ronda setelah adanya kehilangan-kehilangan atau hal-hal yang tidak diharapkan. Demikian juga untuk tugas-tugas yang lainnya. Ya. Maka hendaknya sekali lagi sesuatu yang semua merasakan maslahat dari kegiatan-kegiatan tersebut dan disepakati untuk ditempuh secara bersama-sama, maka hendaknya dilakukan. Mungkin seseorang ya bisa mengupah orang lain walaupun sampai misalnya 50 orang dia upah untuk gantikan dia. Tetapi dari sisi kemasyarakatan ya dia bukan tipe orang yang baik di dalam bermasyarakat. Ya. Rasulullah SAW sebaik-baik makhluk, bukan hanya sebaik-baik manusia. Beliau telah memberikan contoh kepada kita bagaimana di dalam hidup bermasyarakat. Ketika membangun Masjid Nabawi, ya, beliau ikut terlibat di dalamnya, bukan hanya mandori, ya. Ya, ikut terlibat mengangkat ya, batu. Demikian juga pada peristiwa perang Khandaq. Beliau terlibat ikut di dalam menggali parit. Ya. Beliau tidak hanya mengawasi para sahabat atau memerintah ya dari jarak jauh. Ya, terima laporannya saja tidak. Jadi jangan sampai seorang karena anggapan toh dia bisa mampu mengupah orang, sudah mengupah orang saja atau nyuruh anaknya untuk mewakili dia. Ya. Yang seperti ini tidak cukup di dalam kita hidup bermasyarakat. Ya, siapapun kita tidak ada yang bisa hidup sendiri. Ya, tetap butuh ya bantuan dari pihak-pihak lain. Ya, tidak semua perkara itu bisa diupahkan. Ya. Tidak semua perkara. Lagi itu jangan sampai kita merasa bahwa kita bisa hidup mandiri tanpa butuh orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.